Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita atau kajian kita dari kitab As-Siyasatus Syar'iyyah fil alaqati bainar ra'i war ra'iyyah. Kita sampai kepada hadis Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala an. Naam. Terkait dengan di antara bentuk contoh-contoh siasah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Naam, dalam hadis tersebut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegur seorang sahabah yang belum mengetahui hukum atau suatu hukum perbuatan, dalam hal ini amalan sholat, yakni menjawab bersin di dalam sholat dengan ucapan yarhamukallah, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Akan tetapi dengan akhlak dan hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak menyikapi sahabat tersebut dengan baik dan hikmah dengan ucapan beliau, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbir wa qira'atu al-Qur'an. Bahwa salat ini tidak benar untuk kita berbicara di dalamnya, akan tetapi salat itu adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghardik, tidak mencela, tidak pula lebih-lebih memukul. Naam, sahabat tersebut yang melakukan kesalahan, yakni menjawab orang yang bersin dalam keadaan dia berada di dalam sholat. Naam, maka hadis tersebut sebagaimana pada hadis sebelumnya terkait dengan Al-Arab yang membuang air seni atau buang air kecil di ujung masjid, di pojok masjid, yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang menghardiknya atau yang memerintahkan untuk berhenti karena madaratnya lebih besar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat dan memerintahkan untuk membiarkan orang tersebut, A'rab tersebut, sampai dia menyelesaikan hajatnya. Naam. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, kita melanjutkan riwayat hadis tersebut yang telah kita bacakan sebagiannya, yakni riwayat hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala an. Naam. Sampai kepada ucapan beliau, qultu ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bijahiliyah wa qad ja'ana Allahu bil Islam wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Qala fala ta'tihim. Aku kemudian berkata, kata sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku baru keluar dari jahiliyah dan masuk ke dalam Islam. Dan sungguh Islam, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membawa Islam dan aku masuk di dalamnya, yang dimana dulu kami adalah rijalan ya'tunal kuhan, orang-orang yang banyak mendatangi para normal atau para dukun, yang tentunya itu adalah perbuatan syirik di dalam Islam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah menjawab, fala ta'tihim, kalau begitu jangan kalian lagi mendatangi para dukun-dukun atau paranormal. Qala wa minna rijalun yatatayyarun. Kemudian sahabat Muawiyah kembali berkata, juga dulu kami adalah orang-orang yang bertatayur, yang banyak melakukan tatayur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum, wa fi riwayah fala yasuddannakum. Kata beliau alaihi salatu wassalam, itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam dada-dada mereka, maka jangan menghalangi, maka janganlah dia menghalangi mereka, yakni menghalangi mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menghalangi mereka untuk kemudian mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, yakni dengan tatayur tersebut. Nah, yakni tatayur dilarang di dalam syariatul Islam dan merupakan kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jelas sabda beliau alaihi salatu wassalam terkait dengannya, dengan hukum tatayur. Nah, tiwalah dan yang semisalnya. Kemudian qala qultu wa minna rijalun yakhuttun. Kembali sahabat Muawiyah berkata, di antara kami juga dulu ada orang-orang yang yakhuttun, melakukan khat, yakni menggaris. Naam. Menggaris kemudian meramalkan garis tersebut dan merumuskannya bahwa itu adalah alamat atau tanda demikian dan demikian. Maka itu juga adalah kesyirikan dalam Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab atau berkata alaihi salatu wassalam, kana nabiyyun minal anbiya yakhuttu faman wafaqa khattahu fadzaka. Adalah dulu seorang nabi dari para nabi-nabi melakukan khat, menggaris, maka barang siapa yang mencocoki garisnya maka itulah. Naam. Sabda beliau ini alaihi salatu wassalam dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan perselisihan para ulama di dalam menafsirkannya atau mensyarahnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fasahih anna ma'nahu man wafaqa khattahu fa huwa mubahun wala tariqun lana ila al-'ilm al-yaqini bil muwafaqah fala yubahu. Naam, yang sahih dari makna ucapan beliau tersebut, yakni barang siapa yang mencocoki garisnya maka itu adalah perkara yang dibolehkan, mubah, dan tidak dibenarkan bagi kita untuk mengatakan bahwa garis itu adalah memberi keyakinan, ilmu yakin. Naam. Ya. Bahwa siapa yang mencocoki garis tersebut berarti memberi ilmu yang yakin. Akan tetapi dalam hal ini adalah boleh seseorang untuk mengikuti ya arahan atau garis yang digariskan oleh seorang nabi. Ya, akan tetapi naam, sebagian ulama menyebutkan bahwa dulu itu boleh, namun di dalam syariat Islam itu dilarang setelah itu. Naam, setelah itu ada larangan karena mengantarkan kepada asyirk, yakni kesyirikan, yakni ramalan-ramalan dengan garis-garis tersebut. Naam. Wallahu alam bissawab, sehingga syariat itu telah dihapus ya dengan Islam. Naam, sebelum Islam sebagian ulama menyebutkan bahwa itu dibolehkan mereka mengikuti garis yang digariskan oleh nabi-nabi mereka. Namun setelah itu Islam melarang yang demikian karena dapat mengantarkan pada kesyirikan. Wallahu alam. Walhasil naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika mendengarkan pernyataan sahabat Muawiyah yang di zaman jahiliyah bahwa sebagian dari mereka melakukan khutud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pernyataan tersebut, yaitu kana nabiyyun minal anbiya yakhuttu faman wafaqa khattahu fadzaka. Kemudian kembali sahabat Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu berkata, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li kibala Uhudin wal Jawaniyah, dan aku memiliki seorang jariah, yakni budak perempuan, yang mengembala kambingku di lereng gunung Uhud. Lalu fattala'tu dzata yaumin, maka suatu hari aku mendatanginya, yakni melihatnya. Fa idza dzibu qad dhahaba bisyatin min ghanamiha, tiba-tiba seekor serigala membawa atau memangsa satu kambing yang digembala oleh jariah tersebut, yakni oleh budaknya atau milik budak miliknya, ya, milik sahabat Muawiyah radhiyallahu taala an. Naam, maka beliau adalah ana rajulun min bani Adam asafu kama yasafun. Dia adalah seorang manusia dari bani Adam, ya, yang bisa marah. Naam. Maka pada saat itu sokaktuha sokkatan, aku menempeleng atau memukul, ya, budak tersebut, budak milikku tersebut. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan hal tersebut. Fa'adzama dzalika alayya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, ya, beliau, dan beliau menjadikan hal itu perkara yang besar terhadap Muawiyah, yakni melakukan pelanggaran yang memukul atau menampar budaknya dengan sebab apa yang beliau sebutkan tersebut. Naam, qultu ya Rasulullah afala utikuha. Setelah itu aku berkata, tidakkah aku memerdekakan budak tersebut ya Rasulullah, yakni sebagai tebusannya, sebagai tebusan dari kesalahan beliau. Qala i'tini biha, maka Rasulullah mengatakan, coba datangkan budak tersebut kepada aku. Maka aku mendatangkannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada budak tersebut, aina Allah, di mana Allah Ta'ala? Qalat fis sama, lalu budak itu menjawab, Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas langit. Kemudian kembali Rasulullah bertanya, man ana, siapa ana? Kemudian dia menjawab bahwa antar Rasulullah, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kembali menyatakan, i'tikha au a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan wahai Muawiyah budakmu tersebut karena dia seorang wanita yang beriman, yakni beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Naam. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dalil yang ke-5 atau yang ke-6 yang disebutkan oleh penulis Syekh Umar Bazmul hafizahullahu taala terkait dengan contoh-contoh siasat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendahulukan maslahat, naam, daripada mengambil, naam, selalu mendahulukan mafsadat yang lebih ringan daripada mengambil suatu maslahah. Naam, selalu mendahulukan meninggalkan mafsadat daripada mengambil maslahah jika terjadi pertentangan antara keduanya atau bertemu di antara keduanya. Naam, atau bertemunya dua mafsadat, maka selalu beliau mengambil mafsadat yang lebih ringan daripada mafsadat yang lebih besar. Naam. Demikian barakallahu fikum. Dan hal ini merupakan menjadi kaidah ahlus sunnati wal jamaah yang sudah muwafaq, ya muttafaq, telah disepakati atasnya oleh para ulama. Naam, dalam hal ini akhaffud dararain, memilih mafsadat yang lebih ringan dari dua mafsadat yang terjadi. Demikian pula kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yaitu menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Naam. Walhasil barakallahu fikum, selanjutnya beliau hafizahullah taala menjelaskan, kata beliau, wa ala mura'at hadhihi siyasa ma jaa anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhu kanu ya'muruna an-nasa bi an yufridul hajj bi safaratin wal umrah bi safarah ma ilmihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja qarinan wa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamna'in nasa min al-ifrat wa at-tamattu hatta kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yara anna 'ala an-nasi an yatamatta'u lima addahu ijtihaduhu min anna dhalika huwal wajib. Naam, kata beliau, di dalam menjaga siasat tersebut, yakni siasat syar'iyah, akan lebih terang, akan lebih jelas dengan apa yang datang dari sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala an, di mana mereka bertiga ridwanullah alaihim jami'an suatu hari memerintahkan manusia untuk melakukan haji dan umrah dengan cara ifrat, yakni dengan cara menyendirikan satu perjalanan khusus, safar tersendiri dengan haji saja tanpa umrah, demikian pula umrah tersendiri dengan satu safar perjalanan tanpa haji. Padahal mereka bertiga radhiyallahu taala anhum mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan qarinan, yakni dalam satu safar menggandengkan antara haji dan umrah. Ya. Naam, demikian pula mereka bertiga mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain berhaji qarinan, beliau juga tidak melarang manusia untuk melakukan haji ifrat dan juga tamattu. Ya, haji tamattu adalah haji yang sudah ma'ruf yang di seluruh dunia sampai hari ini, ya, kita semua melakukan dengan haji tamattu. Yakni dalam satu perjalanan, ya, dengan dua niat, yaitu haji dan umrah. Naam, dengan haji dan umrah. Barakallahu fikum. Umrah tersebut, ya, dilakukan terlebih dahulu, kemudian di hari tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah baru berniat untuk melakukan ihram untuk haji. Ya. Sebelum itu dia ihram dengan umrah dalam satu perjalanan. Naam. Barakallahu fikum. Atau mendahulukan umrah di bulan-bulan haji. Ya, di bulan-bulan haji, 4 bulan haji. Setelah itu melakukan haji di tanggal 8 Zulhijjah. Nah, walhasil Rasulullah SAW tidak melarang untuk melakukan haji ifrat atau haji tamattu. Itu diketahui oleh sahabat Umar, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Hatta kana Ibnu Abbas yara, ya, sampai-sampai Ibnu Abbas berpendapat bahwa wajib atas manusia untuk melakukan haji tamattu, ya, karena beliau memandang itu hal yang wajib dengan ijtihad beliau. Naam. Ya, jadi Ibnu Abbas memandang wajib berhaji tamattu. Ya. Tidak boleh melakukan haji ifrad, ya, atau haji qarin. Yani ijtihad beliau bahwa itu sudah dihapus. Ya. Dan yang berlaku adalah haji tamattu. Naam. Maka disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu taala an, beliau berkata, qala Urwah, berkata Urwah kepada Ibnu Abbas, hatta mata tudhillun nas ya Ibnu Abbas, sampai kapan engkau menyesatkan manusia wahai Ibnu Abbas? Ini pernyataan sahabat siapa? Urwah, ya. Urwah ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma kepada sahabat Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas mewajibkan manusia untuk haji apa? Tamattu. Sementara tiga sahabat, ya, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhu, mereka memerintahkan manusia untuk berhaji dengan ifrad, ya, karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW haji melakukan haji qarin atau haji qiran dan tidak melarang manusia untuk melakukan haji ifrad. Sementara sahabat Ibnu Abbas melarang dan mewajibkan haji tamattu. Oleh karena itulah Urwah mengatakan kepada Ibnu Abbas, sampai kapan engkau menyesatkan manusia wahai Ibnu Abbas? Qala wa madzaka ya Urayya? Maka beliau menjawab, apa yang kau maksudkan itu? Nah, beliau memberi gelar kepada Urwah dengan kata Urayya. Ya. Maka kembali Urwah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ta'muruna bil umrati fi ashhuril hajj wa qad naha Abu Bakar wa Umar, yaitu engkau memerintahkan kami, ya, untuk melakukan umrah di bulan-bulan haji, yakni maksudnya haji tamattu, ya, mendahulukan umrah di bulan-bulan haji dari 4 bulan yang tersebut di dalam Al-Qur'an, ya, termasuk Zulqa'dah, Zulhijjah. Naam. Kemudian Muharram, ya, 4 bulan haji yang kemudian melakukan haji di tanggal 8 Zulhijjah. Walhasil sebabnya kata Urwah adalah engkau memerintahkan manusia untuk melakukan haji tamattu' wa qad naha Abu Bakar wa Umar, dan padahal sungguh Abu Bakar dan Umar melarang, ya, melarang tamattu dan memerintahkan manusia untuk haji ifrad. Barakallahu fikum. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, ar-rajulu yakhruju muhdiman bihajjin aw umratin fa idza tawafa za'amta annahu qad halla faqad kana Abu Bakar wa Umar yanhayani an dzalik. Dalam riwayat disebutkan bahwa Urwah menyatakan seseorang yang keluar muhrim untuk haji, ihram untuk haji atau ihram untuk umrah, ketika dia tawaf, ya, maka engkau menyangka bahwa dia telah bertahallul, ya, padahal Abu Bakar dan Umar keduanya melarang dari yang demikian. Nah, maksudnya, ya, kembali kepada tadi bahwa cara, perbedaan cara melakukan antara haji tamattu dan haji ifrad. Kalau haji ifrad, ya, setelah tawaf maka belum bisa tahallul, ya. Naam, karena niatnya satu, yakni untuk perjalanan untuk haji saja, sehingga tahallulnya setelah melakukan tawaf ifadah, ya. Kalau haji tamattu, tawafnya dua kali, tawaf untuk umrah, ya, sehingga tawaf yang pertama sudah bisa tahallul, kemudian setelah itu tawaf untuk haji, ya, tahallul kedua. Naam, walhasil sahabat Urwah menegur Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan keyakinan tersebut atau ijtihad tersebut yang mewajibkan haji tamattu. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qad fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayah faqala Ibnu Abbas ahuma waihaka athar indaka am ma atharun indaka amma fi kitabillah wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi wa fi ummatihi. Naam, tinggal sedikit kita selesaikan insyaallah. Maka berkata Ibnu Abbas, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaha, telah melakukan hal tersebut, yakni melakukan haji tamattu. Naam. Apakah dengan keduanya, yakni dengan Abu Bakar dan Umar, wahai Urwah, waihaka, kata waihaka yakni ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, maksudnya celaka engkau wahai Urwah, apakah dengan keduanya kalian engkau mengambil athar, ya, atau apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat-sahabat dan umatnya, ya, engkau mengambil athar darinya. Naam, faqala Urwah, maka Urwah menjawab radhiyallahu ta'ala an, kana huma atba' li Rasulillah SAW wa a'lam bihi minka. Ya, kembali Urwah mengatakan keduanya, yakni sahabat Abu Bakar dan Umar, keduanya lebih atba', yakni lebih mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ittiba' dan lebih berilmu darimu. Naam. Di dalam riwayat lain, faqala Urwah, huma kana a'lam bi kitabillah wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni wa minka. Keduanya dalam riwayat lain bahwa Abu Bakar dan Umar lebih berilmu terhadap kitabullah dan terhadap sunnah Rasulullah SAW dariku dan dari engkau sendiri. Fa qala Ibnu Abi Mulaika fa khasamahu Urwah. Maka Ibnu Abi Mulaika mengatakan, ya, sahabat Urwah mengalahkan hujjah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anhuma. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya dan juga Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Awsatnya. Naam, yang kesimpulannya bahwa hadis ini adalah hadis yang muhtajjum bihi. Ya, hadis yang dipakai berhujjah dengannya, apakah dengan sanad yang hasan atau dengan sanad yang sahih. Naam. Yang sekali lagi jelas bagi kita, barakallahu fikum, ya, bagaimana dakwah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar berupaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dengan sebenar-benar ikutan. Ya, sehingga perselisihan yang terjadi di kalangan mereka, naam, dengan ijtihadnya masing-masing, barakallahu fikum, yang insyaallah ta'ala yang keliru atau yang salah di dalam ijtihadnya berhak untuk mendapatkan satu pahala sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Adapun yang benar mendapatkan dua pahala. Dan terkadang, ya, terjadi diskusi, ya, atau debat di kalangan sahabah, naam, yang demikian itu tidaklah menjadikan diskusi atau debat tersebut perpecahan, ya, di kalangan mereka ridwanullah alaihim jami'an, dan nampak, ya, keikhlasan dan sungguhan mereka di dalam mengikuti kebenaran yang mencocoki Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, yaitu al-matlabu ats-tsani. Naam. Demikian kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.